selama-lam. Berharap esok pagi kau ambil di sudut langit. Menaruh angan dalam warnamu, tak hendakku lepaskan kenangan yang merantaiku. Aku tahu kau yang pantas untuk hatiku.